السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، yang tadinya dimaafkan oleh Allah dimaafkan kepada orang-orang Yahudi dengan sebab apa? Zalim. Dengan sebab mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, dengan sebab mereka makan riba, dengan sebab mereka memakan harta manusia dengan cara batil. Dengan sebab itu semua, maka yang tadinya halal oleh Allah diharamkan sebagai hukuman terhadap orang-orang Yahudi. Sekarang kita lanjutkan 163, 164, 165. Inna auhayna ilaika, sungguh telah kami wahyukan kepada engkau. Engkau siapa? Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana apa yang telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Berarti tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan secara akidah, secara tauhid, secara manhaj, secara khabar. Adapun secara fikih, halal haram bisa berbeda. Mengumpulkan kakak adik untuk dinikahi, bolehkah? Tidak boleh untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syariat Nabi Lut boleh. Berarti ada yang perbedaan. Cara membersihkan najis ada perbedaan. Dan beberapa hal tentang halal haram. Seperti ayat yang barusan kita lewati. Yang baik-baik, yang punya kuku, ya kan? Diharamkan. Padahal halal bagi kita. Adapun yang tidak mungkin berbeda adalah satu, tauhid. Tidak mungkin ada perbedaan sedikit pun. Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, aku bersemayam di arsy. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa, aku berada di mana-mana. Mungkinkah? Tidak mungkin. Allah mengatakan kepada Nabi Idris, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Allah katakan kepada Nabi Isa, aku tidak punya tangan. Tidak mungkin. Seluruh pelajaran tauhid yang rububiyah, yang uluhiyah, yang asma wa sifat pasti sama. Kemudian masalah khabar. Bahwa kelak akan muncul dajjal, kelak akan terjadi hari kiamat begini-begini, sifat surga begini-begini, sifat neraka begini-begini, ada sirat, ada mizan, ada haud, ada mahsyar, kok berbeda satu sama lain? Tidak mungkin. Pasti sama, persis. Wan nabiyina min ba'dih, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Ba'dihihinya di sini kembali kepada Nuh. Ini isyarat, ini petunjuk bahwa Nuh adalah awal nabi, awal rasul. Maka seluruh nabi, seluruh rasul adalah setelah Nabi Nuh. Kecuali Nabi Adam tentunya, karena beliau manusia pertama. Atau sebagian ulama mengatakan nabi pertama Adam. Rasul pertama siapa, Bu? Rasul pertama Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Ya. Semuanya dengan fathah. Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal Asbati. Ya. Wal Asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Nah. Padahal Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbat, Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Sulaiman. Majrur apa mansub? Apa marfu? Jawabnya majrur. Majrur. Kenapa majrur? Didahului oleh ila. Gitu. Tetapi tanda majrurnya bukan kasrah, tapi fathah. Karena memang Ibrahimi tidak ada, Ismaili tidak ada, Ishaqi, Ya'qubi, Isa, apalagi isi ya, Ayyuba, Yunusi, Haruni, Sulaimani, tidak ada. Yang ada A atau U. Ibrahimu ada, Ibrahima ada, Ibrahimi tidak mungkin ada, Ismailu bisa, Ismaila bisa, Ismaili tidak mungkin, Ishaqu bisa, Ishaqa bisa, Ishaqi tidak mungkin. Begitu juga Yaqub, Isa hanya satu jenis. Tidak mungkin Isu, tidak mungkin Isi, Isa. Jadi marfu'nya Isa, mansubnya Isa, majrurnya Isa. Ayyubu, Ayyuba, Yunusu, Yunusa, Harunu, Harun, Sulaimanu, Sulaimana. Ya, ini sama semua kecuali Isa. Beda dengan Muhammadun. Bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Marfu'nya Muhammadun, mansubnya Muhammadan, majrurnya Muhammadin. Di sini menarik, yaitu tidak berurutan. Lihat, dari Nuh, kemudian Ibrahim, melewati berapa itu? Hud, Saleh, ya. Ismail, betul. Ishaq, Yaqub, ini berurutan nih. Kan anaknya semua kan? Ismail, Ishaq, anaknya Nabi Ibrahim. Yaqub, anaknya Nabi Ishaq, cucunya Nabi Ibrahim. Kemudian wal Asbat, ini keturunan Yaqub. Wa Isa langsung. Ya, mestinya dari Yaqub mestinya siapa? Mestinya Yusuf anaknya, ya kan? Yusuf malah tidak ada di sini. Yang ada justru Isa. Iya, mestinya Musa dulu. Enggak ada Musa, malah Harun. gitu. Maka menyimpulkan ayat ini bahwa yang disebut di ayat ini yang paling mulia, betul? Betul? Salah. Mana lebih mulia, Nabi Harun apa Nabi Musa? Jelas Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tidak disebut di ayat ini. Yang disebut di ayat ini justru Harun, Yunus, Sulaiman. Padahal tidak merupakan ulul azmi. Yang ulul azmi Nabi Musa tidak disebut di sini. Ya. Kemudian secara urutan juga salah kan? Isa, kemudian Ayyub, kemudian Yunus, kemudian Harun, kemudian Sulaiman, kemudian Daud. Tidak berurutan. Nah, dari sini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang penting isinya. Yang penting isinya. Kita tidak disuruh untuk mengurutkan nama-nama Nabi dari yang 25 dari awal sampai akhir. Kemudian urutannya begini, begini, begini, begini. Ya. Seluruh ajaran para Nabi sama. Ajaran para Rasul sama. Yang penting isinya. Banyak dari kita berkutat di urutan. Berkutat di nomor. Nomor sekian, halaman sekian. Ya. Begini, begitu. Padahal yang penting isinya. Ya. Hafal nomornya, hafal ayatnya, hafal halamannya, tetapi enggak faham. Buat apa? Ya, enggak faham. Enggak faham manhaj, enggak faham akidah, enggak faham tauhid. Tapi dia hafal betul. Ayatnya di sini, surat sekian, ayat sekian, hadis nomor sekian dan seterusnya. Buat apa? Ya. Yang penting isinya. Akidahnya, manhajnya. Hanya kalau isinya itu, pemahamannya itu beda dari masyarakat, tentu akan ditolak. Masyarakat mayoritas tahlilan semua, muludan semua. Lalu ada seorang da'i mengatakan bahwa ini bid'ah, enggak ada sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu pada marah. Apa istilah katanya, dakwahnya tidak populer, tidak diterima masyarakat. Padahal benar, ini manhaj yang hak, bahwa Nabi tidak mencontohkan tahlilan, muludan, rajaban, selawat nariyah dan seterusnya. Ini ditolak oleh masyarakat kalau mayoritas mereka tahlilan, muludan, selawatan dan seterusnya. Beda kalau hafal surat sekian, sekian, hadis nomor sekian, begini, begini. Ya tentu orang awam pun akan geleng-geleng kepala. Orang pinter pun juga banyak yang tidak hafal. Karena memang gak penting-penting amat ya kan. Tapi disanjung, dipuji. Walaupun pemahamannya rusak. Yang penting sama dengan masyarakat. Yang penting tidak menyelisihi mayoritas kaum muslimin. Ini dia. Maka akan diterima, disanjung, dipuji, diulu-ulukan, gitu. Tetapi dakwah tauhid, dakwah akidah sahihah, dakwah manhaj yang hak, dan dakwahnya berseberangan dengan maunya masyarakat, berbeda dengan kebiasaan masyarakat kaum muslimin di satu tempat di negeri kita ini misalnya, tentu sulit diterima. Dan tidak akan dielu-elukan tentunya. Ya. Malah dicaci, dimaki, dijelek-jelekkan. Kalau perlu diusir. Kalau perlu dibunuh bahkan. Ya. Ini resiko para da'i yang mendakwahkan manhaj yang hak di tengah-tengah masyarakat yang batil. Tentu akan berbeda dengan para da'i sunnah, da'i tauhid di Mekah, di Madinah. Resikonya tidak sebesar di negeri kita ini. menerangkan tentang bid'ahnya maulid, bid'ahnya tahlilah, enggak masalah di sana. Bid'ahnya salawat nariyah, enggak masalah di sana. Di sini masalah. Maka harus sabar, wajib bersabar para da'i di negeri kita ini. Karena akan berhadapan dengan orang-orang jahil. Dan jangan siap untuk disanjung. Siaplah untuk dicaci, dimaki. Jangan siap untuk diterima, dielu-elukan. Siaplah untuk dijelek-jelekkan. Bahkan dipukul, diusir, mungkin dibunuh. Gitu. Maka haram bagi para da'i, da'i salaf, da'i sunnah, siap untuk disanjung, siap untuk diterima, siap untuk dielu-elukan di negeri kita ini. Jangan. Ya. Siaplah untuk dicaci maki. Dan itulah da'i, mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk meninggalkan syirik dan bid'ah. Di mana syirik dan bid'ah sudah berurat berakar pada diri kaum muslimin di negeri kita ini. Ada satu saja yang menerima dakwah, luar biasa. Khairul laka min umrin ni'am. Apalagi ada 5, ada 10, ada 15 yang dengan dakwahnya para da'i ini, yang tadinya tahlilan sekarang enggak lagi, yang tadinya maulidan sekarang tidak lagi, yang tadinya mengamalkan salawat nariyah sekarang tidak lagi, yang tadinya makan riba sekarang tidak lagi, yang tadinya rajin mengunjungi kuburan-kuburan keramat sekarang tidak lagi. Mau 5 orang, mau 7 orang, ini nikmat yang luar biasa. Apalagi sampai belasan, sampai puluhan. Adapun mereka ini enggak. Hebohnya itu ketika pengajian saja. Yang datang ribuan, gegap gempita, seru, heboh. Setelah itu, yang makan riba kembali makan riba, yang subuh kesiangan kembali subuh kesiangan, yang biasa main judi asuransi, yang biasa berbuat bid'ah kembali berbuat bid'ah, tidak merubah masyarakat. Bahkan perubahan yang mereka tahu bahwa itu baik, seperti subuh jangan kesiangan, sholat itu berjamaah di masjid, enggak juga, kecuali sedikit sekali. Apalagi dari syirik ke tauhid, dari bid'ah ke sunnah, jauh sekali. Ya tidak adalah. Karena memang bukan dakwah sunnah, bukan dakwah tauhid. Dakwahnya sekedar yang kita dengar selama ini. Mari tinggalkan zina, khamr, judi, jangan berbohong, jangan minum khamr, begitu. Sambil gelak tawa, heboh, seru. Ya. Nah, kita berharap dari kajian-kajian sunnah salaf itu merubah jamaah yang biasa makan riba, tinggalkan ribanya. Yang biasa main judi asuransi, tinggalkan asuransinya. Apalagi syirik bid'ah, tinggalkan sejauh-jauhnya. Wa atayna Dawuda Zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud Zabur. Daud Allah tempatkan di paling akhir. Padahal mestinya Isa. Justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir di sini ditempatkan nomor berapa? Nomor 1. Inna auhayna ilaika. Kanya di sini siapa? Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulan qad qasasnahum alaika min qabl. Dan juga rasul-rasul, lihat rusulan. Bukan rusulun, bukan rusulin. Ya. Yeah. Karena wawunya ini ataf dengan Daud. Ya. Wa ataina Dawuda Zabura wa rusulan. Atau auhayna ila Nuh, ya, intinya rasul-rasul yang telah kami utus. Qad qasasnahum 'alaika min qabl, yang telah kami kisahkan kepada engkau. Engkau siapa? Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang telah kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad. Siapa tadi yang namanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa rusulan lam naqsusum 'alaik, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepada engkau. Engkau enggak tahu. Ada nabi namanya Anu, ada nabi namanya Anu, ada nabi namanya Anu. Engkau enggak tahu. Di negeri Anu, di negeri A, di negeri B, di negeri C, engkau enggak tahu ya Muhammad. Yang engkau tahu sedikit. Gitu. Nanti akan dibawakan jumlah keseluruhan adalah 124.000 nabi. Rasulullah hafal? 124.000 nabi itu Rasulullah hafal satu persatu? Nah, tidak. Kalau hafal ini kan ilmu, ilmu tentu disampaikan. Tidak mungkin beliau menyembunyikan ilmu. Sementara tidak ada satupun riwayat dari para sahabat yang menghafal 124.000 nabi. Berarti yang nabi ketahui sedikit sekali. 25 kan sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Atau beberapa nabi yang tidak disebut oleh Al-Quran tapi disebut oleh hadis, seperti Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, tidak ada nama Yusha bin Nun dalam Al-Quran. Yang ada Al-Fata, pemuda, pemuda pembantu nabi, Nabi Musa, saat Nabi Musa ingin bertemu Khadijah, itu ditemani oleh seorang pemuda, bujangnya, yang di dalam surat Al-Kahfi disebut Al-Fata, pemuda. Dialah di kemudian hari menjadi Nabi Yusha bin Nun. Sepeninggal Nabi Musa, Allah angkat Yusha bin Nun sebagai Nabi dan sempat menghentikan jalannya matahari. Ma'ruf ceritanya, ya kan? Saat memimpin jihad Bani Israel dan sebentar lagi matahari akan tenggelam, sementara beliau dan orang-orang Bani Israel belum salat asar. Disitulah beliau kehabisan waktu. Gak mungkin bisa salat asar, gak mungkin bisa berjihad melawan bangsa itu, sementara sebentar lagi matahari akan tenggelam. Dan hari itu hari Jumat. Hari itu hari Jumat. Kalau matahari tenggelam berarti sudah masuk hari Sabtu. Karena pergantian hari itu dalam Islam secara syar'i dimulai dari tenggelamnya matahari. Ketika matahari tenggelam, itulah pergantian hari. Disitulah Nabi Yusha bin Nun memohon kepada Allah, Allahumma bisha alaina, ya Allah, tahanlah matahari untuk kami berjihad, untuk kami salat asar, dan seterusnya. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah pernah berbicara, bercakap-cakap langsung dengan Musa. Musa sebagai apa di sini? Maf'ul apa fa'il? Objek apa subjek? Jawabnya objek. Pelakunya siapa? Allah. Jadi yang bicara siapa? Allah, bukan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa yang berkata, Allah yang dengar, kita bisa enggak? Ya bisa, semua orang bisa bicara dengan Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, aku lelah sekali. Ya Allah, ringankan beban ini. Ini kan kita sedang berbicara dengan Allah dan Allah pasti dengar. Maka ayat ini, kalau yang berbicara Nabi Musa, Allah yang dengar, ya semua orang bisa. Enggak usah Nabi Musa. Maka ayat ini Nabi Musa yang dengar. Yang bicara siapa? Allah. Maka wa kallamallahu apa wa kallamallaha? Ah, jawabnya wa kallamallahu. Allahnya yang bicara, fa'il. Fa'il kan harus marfu. Fa'il terletak setelah fi'il, fi'ilnya kallama. Wa kallamallahu Musa. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Nabi Musa yang dengar, Allah yang bicara. Taklima. Apa taklima di sini? Masdar dari kallama yukallimu takliman. Ya, artinya ini sebagai penguat bahwa Allah betul-betul bicara. Allah betul-betul bicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Seperti doroba Muhammadun dorban. Allah memukul Muhammad memukul dorban, betul-betul memukul. Bukan salah-salah. Gitu. Begitu juga wa kallamallahu Musa taklima. Seolah di sini Allah mengisyaratkan. Allah Maha tahu, Allah tahu bahwa kelak di kemudian hari akan muncul kelompok sesat diawali oleh orang-orang Jahmiyah bahwa tidak mungkin Allah berkata-kata. Tidak mungkin Allah kedengaran suaranya. Tuhan kok kedengaran suaranya? Gitu. Maka Allah sudah tahu itu akan muncul. Maka Allah tambah di sini taklima. Seandainya Allah mengatakan wa kallamallahu Musa, cukup. Cukup Allah berbicara kepada Musa. Musa yang dengar, Allah yang ngomong. Ini oleh Allah masih ditambah lagi taklima, betul-betul bicara. Betul-betul ada suaranya. Bisautin wa harfin, ada suaranya, ada hurufnya, ada kalimat-kalimat. Bahkan nanti ada keterangan, ada berapa kata yang didengar oleh Nabi Musa. Ada berapa kalimat, tetapi tidak perlu kita pegangi karena bukan sabda Nabi yang sahih. Ya. Banyak nanti. Isi pembicaranya apa, kemudian nabi-nabi ini dan itu, bahkan dialog antara Rasul dengan Abu Dzar, tetapi tidak sahih. Ya, kita hanya berpegang dengan riwayat yang sahih. Apa yang sudah didhaifkan oleh para ulama ahlul hadis, sudah. Sami'na wa ata'na. Kita tidak tahu apa-apa tentang ilmu hadis. Kalau sudah didhaifkan oleh para ulama ahlul hadis, sudah. Enggak usah cari-cari celah. Mereka lebih tahu dari kita semua. Nah, termasuk nanti akan dibahas bagaimana kemarahan seorang ulama, para ulama, ketika ada orang yang membaca wa kallamallaha. Nanti akan muncul. Karena bisa saja kan, zaman itu kan Al-Quran itu belum ada kasrah, fathah, dhamma, tasjid, sukun. Bahkan titik saja di awal-awal penulisan itu belum ada. Mungkin di awal-awal penulisan Al-Quran di zaman Abu Bakar, Umar, selesai di zaman Utsman, ya. Itu titik saja tidak ada. Jadi kita tidak bisa membedakan mana sin, mana syin, mana nun, mana ta, ya, mana ba. Karena kan sama semua, bedanya cuma titik. Nah, titiknya enggak ada. Jadi betul-betul masih mengandalkan hafalan. Saking hafalnya, maka oret-oret saja udah kebaca, karena hafal. sebagaimana para apoteker ketika membaca tulisan dokter yang enggak karuan itu bisa baca karena kan hafal. Para apoteker itu kan hafal merek-merek obat, nama-nama kandungan obat hafal betul. Maka melihat tulisan yang oret-oretan kita pusing membacanya, apoteker itu mudah sekali karena hafal. Nah, begitu kira-kira. Walaupun tidak ada barisnya, tidak ada titiknya, tidak ada kasrahnya, tidak ada dhammahnya, mereka bisa membaca. Gitu. Nah, karena tidak ada dhammah, tidak ada fathah, tidak ada kasrah, maka wa kallamallahu oleh mereka dibaca wa kallamallaha. Wa kallamallaha Musa. Musa tentu mabni ini tidak bisa musu, tidak bisa musi, tidak seperti Muhammadun. Bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Adapun Musa tidak bisa berubah seperti itu. Maka mereka membaca wa kallamallaha. Musa taklima artinya apa? Musa berbicara kepada Allah. Musa yang berbicara, Allah yang dengar. Taklima, betul-betul Musa berbicara. Ini baru muncul setelah Rasul para sahabat meninggal semua. Adapun ketika Rasul dan para sahabat masih hidup, enggak ada yang membaca seperti itu. Semua seluruh kaum muslimin membaca wa kallamallahu. Jadi fa'ilnya adalah Allah, bukan Musa. Jadi jelas Allah yang berbicara, Musa yang mendengarkan. Dan itu diyakini, diimani oleh Rasul dan para sahabat. Dan para sahabat tidak ada yang bertanya, apakah berbicara, betul-betul berbicara seperti kita ya Rasul? Enggak ada pertanyaan seperti itu. Termasuk para sahabat tidak juga bertanya, apakah Allah punya tangan itu betul-betul tangan seperti tangan dalam bahasa kita sehari-hari. Tangan Allah seperti apa, maksud Allah bersemayam seperti apa, maksud Allah turun ke langit dunia seperti apa. Ini tidak ada yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya pertanyaan itu benar, baik, tentu Allah akan gerakkan para sahabat untuk bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksud bersemayam itu apa? Maksud Allah turun ke langit dunia itu apa? Maksud Allah tangannya dua itu apa? Ini enggak ada. Berarti Allah menjaga para sahabat untuk mengimani sifat-sifat Allah apa adanya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam. Jangan diutak-atik. Jangan direka-reka, jangan dibayangkan. Dan tentu jangan dibantah. Jangan seperti orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Membantah, walaupun dalam bantahan mereka ada yang kasar, ada yang halus. Siapa yang kasar? Kaum Mu'tazilah, yaitu Jahmiyah. Jahmiyah kasar sekali. Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Allah tidak pernah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah tidak menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah tidak akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah tidak akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Padahal itu semua firman Allah, sabda Nabi. Ditolak oleh mereka dengan kasar. Adapun Asy'ariyah, Maturidiyah agak halus. Apakah Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Iya. Tapi yang turun adalah rahmatnya. Agak halus. Tapi ya sesat juga. Ya. Ya masa rahmat Allah turun di sepertiga malam yang akhir? Berarti sekarang ini ada rahmat Allah di bumi? Tidak ada. Tunggu sepertiga malam yang akhir baru ada rahmat Allah menurut mereka. Kalau mengikuti pemahaman mereka. Kalau sepertiga malam yang akhir Allah turun, yang dimaksud yang turun adalah rahmatnya, berarti sekarang ini tidak ada rahmat Allah yang sedang turun. Bagaimana? Rahmat Allah tidak turun, sementara kita bisa makan enak, minum enak, tidur nyenyak, bisa hidup dengan nyaman. Apa itu bukan rahmat Allah? rahmat Allah turun setiap saat. Tidak ada tempat yang tidak ada rahmat Allah di situ. Wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu, ketika ada orang badui, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lainnya jangan. Nah, Nabi mendengar ini, kata Nabi, laqad hajjartal wasi', engkau telah menyempitkan yang luas. Rahmat Allah itu luas sekali, wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Tidak ada tempat, tidak ada waktu yang di situ tidak ada rahmat Allah. Tempat pelacuran ada rahmat Allah apa tidak? Kalau di tempat pelacuran tidak ada rahmat Allah, mati semua itu pelacur. Enggak ada yang bisa makan, enggak ada yang bisa minum di situ. Hancur. Ya. Apakah di Jepang, di Eropa, di tempat-tempat maksiat ada rahmat Allah? Ada. Kalau tidak ada, enggak ada yang bisa hidup di sana. Enggak ada yang bisa makan enak, minum enak. Yang jelas tidak ada rahmat Allah adalah, yang jelas-jelas tidak ada rahmat Allah adalah neraka. Ah, disitulah. Enggak ada rahmat Allah sedikit pun. Maka sesuap makanan saja tidak ada. Setetes minuman saja tidak ada. Itulah neraka. Tidak ada rahmat Allah di situ. Ah, tentu batil sekali. Orang yang mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, yang turun adalah rahmatnya. Ini batil sebatil-batilnya. Yang benar, yang turun Allahnya. Betul-betul Allah turun. Adapun turunnya seperti apa, kemudian ketika Allah turun berarti arus Allah kosong, ditinggalkan oleh Allah. Ini yang tidak boleh kita bahas. Karena para sahabat tidak membahas. Cukup berhenti sampai di situ. Imani apa adanya bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'dal rusul. Mereka sebagai rasul-rasul. Tugas rasul di sini disebut ada dua. Mubashirin wa mundirin. Memberi kabar gembira dan memberi sebaliknya, peringatan. Nih surga. Nih haud. Nih bidadari cantik, ini makanan lezat. Begitu. Ada sebaliknya, ini neraka. Ini tinatul khabar. Ini buah zakku. Ini neraka, ini jahannam. Dua-duanya keluar dari lisan para nabi, para rasul. Tentu dihubungkan dengan perintah dan larangan. Semata-mata kabar gembira, semata-mata memberi peringatan, tanpa perintah, tanpa larangan, ya percuma. Nah, orang akan bertanya-tanya, biar kami masuk surga caranya bagaimana? Biar kami selamat dari neraka caranya bagaimana? Maka mubasyirin wa mundzirin diikuti dengan perintah dan larangan. Maka di dalamnya ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada birrul walidain, ada taat kepada suami, ada sedekah dan seterusnya. Dan juga ada perintah untuk menjauhi zina, khamr, judi, korupsi, riba dan seterusnya. Perintah dan larangan. Perintah dan larangan tidak disebut di sini. Otomatis dari mubasyirin wa mundiri. Karena percuma memberikan kabar gembira tanpa amal. Percuma memberikan kabar peringatan tanpa perintah menjauhi maksiat. Ada perintah, ada larangan. Mana yang lebih besar? Melaksanakan perintah apa menjauhi larangan? Dua-duanya kan diridhoi oleh Allah. dua-duanya pahala. Melaksanakan perintah, pahala. Menjauhi larangan, pahala. Mana yang lebih besar pahalanya? Melaksanakan perintah apa menjauhi larangan? Jawabnya, jadi kalau ambil contoh, tidak sholat sama zina, gitu ya, kira-kira ya. Tidak sholat kan berarti tidak melaksanakan perintah. Zina melanggar larangan. Tidak sholat sama zina. Besar mana dosanya? Tidak sholat. Tidak sholat. Yang lebih besar dari zina, membunuh ya. Ini tentu di luar syirik. Kalau syirik ya sholat juga percuma kan. Dan syirik kan bukan amal jawari. Kita bahas di sini kan amal jawari. Sholat kan amal jawari, anggota badan. Dengan dosa terbesar dari sebuah larangan, membunuh misalnya. Tidak sholat dengan membunuh, mana yang lebih besar dosanya? Tidak sholat. Bagaimana kalau yang dibunuh itu, dibantai itu kedua orang tuanya? Masih. Yang dibunuh ribuan ulama. Ya, ribuan ulama dia bunuh. Dosa luar biasa. Kita tidak bisa mengira-ira dosanya ya. Merinding mendengarnya ada orang membunuh ribuan, membantai ribuan ulama. Tapi dengan tidak sholat, masih besar dosa? Tidak sholat. Kenapa? Karena perintah jauh lebih besar daripada menjauhi larangan. Taat kepada perintah itu lebih dihargai oleh Allah daripada menjauhi larangan. Yeah. Atau dengan kata lain, tidak taat melaksanakan perintah Allah, ini lebih besar dosanya dari melanggar larangan. Masih ingat dalilnya? Masih ingat dalilnya, contoh besarnya? Adam dan Iblis. Adam dan Iblis. Ini contoh besarnya. Contoh besarnya. Adam dosa luar biasa. Tapi masih diampuni. Maka insya Allah Adam akhirnya kembali masuk surga. Apa dosa Adam? Apa dosa Adam yang menyebabkan Allah murka sehingga diusir dari surga? Melanggar larangan. Ada larangan dilanggar oleh Adam. Nah sekarang apa dosa Iblis? Tidak mau melaksanakan perintah. Tidak mau melaksanakan perintah. Sepakat seluruh manusia bahwa dosa Iblis jauh lebih besar dari dosa Adam. Walaupun perintah itu sepele, maka berhadapan dengan perintah Allah, jangan bilang ini besar, ini kecil. Ya sepele kan, cuma disuruh menghormati Adam dengan cara sujud. Dengan cara sujud. Bahkan walaupun Iblis punya alasan. Ya Allah, aku tidak mau sujud kepada makhluk. Aku maunya sujud kepada engkau saja. Aku tidak mau sujud kepada selain engkau. Ya tetap aja kafir Iblis. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Ya karena perintah Allah. Sujud kepada Adam itu perintah Allah. Kok tidak mau? Lalu menggunakan akalnya. Yang pantas aku sujudi itu engkau ya Allah. Adam kan manusia, makhluk. Masa aku sujud kepada Adam? Ini kan alasan tepat ya. Tapi tetap aja kafir. Karena taat kepada Allah tidak boleh. Taat kepada Allah tidak boleh. Mikir-mikir. Ini Iblis kan mikir-mikir. Atau Yahudi mikir-mikir. Taat kepada Allah tidak mikir-mikir. Kalau taat kepada Allah itu boleh pakai mikir-mikir, mestinya yang paling mikir siapa? Nabi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail enggak pakai mikir, ya. Ntar dulu ya Allah, saya pikir-pikir dulu ya. Ah, enggak ada. Enggak ada, karena taat kepada Allah tidak boleh pakai mikir-mikir. Disuruh taati, disuruh taati. Disuruh jauhi, jauhi. Haram bagi kita taat kepada Allah pakai mikir-mikir. Kenapa? Karena Allah maha pandai. Seluruh perintah Allah pasti berakibat dengan kebaikan. Tidak mungkin berakibat keburukan. Ya. Tentu waktu itu Allah perintahkan para malaikat termasuk iblis untuk sujud kepada Adam. Tujuannya adalah, semangatnya adalah menghormati, memuliakan, menghargai, bukan menyembah. Maka enggak ada kan para malaikat iblis menanyakan kepada Allah, bukankah engkau yang satu-satunya yang berhak disujudi ya Allah? Enggak ada. Para malaikat faham, iblis juga faham. Maksud sujud di sini adalah memuliakan, menghormati, membesarkan. Dan itu boleh sampai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Isa. Boleh sampai Nabi Isa. Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak boleh lagi. Mulai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak boleh lagi sujud kepada selain Allah, walaupun tujuannya memuliakan, menghormati, membesarkan, tetap tidak boleh. Kalau boleh, kata Nabi, aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Kalau boleh. Tapi tidak boleh, haram. Adapun Nabi Isa ke atas, sampai Nabi Adam, sujud kepada sesama manusia, boleh. Dan sujudnya betul-betul sujud. Seperti kita sujud salat duhur, salat asar. Persis seperti itu. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi Ya'qub. Bersama istrinya. Bersama anak-anaknya. 11. Sujud kepada Nabi Yusuf. Anaknya sendiri. Tidak tahu kalau itu anaknya. Kan berpisah sekian puluh tahun. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar tidak ada alasan, tidak ada hujjah bagi manusia itu setelah diturunkannya para rasul. Ya Allah, gimana kami mau menyembah engkau? Kami enggak tahu caranya, enggak ada yang ngasih tahu, gitu kira-kira. Ya Allah, gimana kami mau mentauhidkan engkau, enggak ada yang ngasih tahu. Gitu. Itu hujah namanya, udur. Nah, setelah diturunkan para nabi, para rasul, enggak ada alasan. Kan sudah ada nabi, sudah ada rasul. Kalau sekarang sudah ada da'i. Sudah ada yang mengajak kepada tauhid. Kenapa enggak mau? Gitu. Ya. Seperti yang waktu itu pernah kita bahas, umatnya Nabi Nuh yang didakwai oleh Nabi Nuh siang malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan selama 950 tahun. Tidak ada yang mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh kecuali beberapa puluh saja, sekitar 80 yang masuk ke kapal beliau itu. Padahal 950 tahun. Mereka ditanya oleh Allah ketika di akhirat. Apakah utusanku yaitu Nuh sudah menyampaikan dakwah ini, risalah ini kepada kalian semua? Dijawab, belum. Bohong. Belum. Bagaimana Nuh? Sudah? Nabi Nuh jujur menjawab, sudah. Engkau punya saksi? Punya. Siapa saksinya? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad dan umatnya itu yang akan menjadi saksi yang akan meringankan aku dan kita semua. Yang baca surat Nuh. Insyaallah kita semua baca surat Nuh, tahu. Gimana kita tidak menjadi saksi, orang kita tahu kok. Bahwa Nuh siang malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, 950 tahun menyampaikan dakwah ini kepada umatnya. Dicaci, dimaki, dihina. Bahkan ada kisah-kisah yang menakjubkan. Dari mulai Nabi Nuh nanam pohon sampai bikin kapal. Luar biasa. Cacian, makian, hujatan, ledekan, celaan. Ya, yeah. Karena kan diriwayatkan di tengah padang pasir itu. Jauh dari laut, jauh dari sungai. Bikin kapal. Apa enggak gila itu? Ya yeah, kan? Yeah. Apa enggak gila? Mungkin kalau bahasa kita ini, Nuh ini mulai stres nih. Enggak ada pengikutnya, enggak ada yang mau percaya, tambah stres Nuh, gila Nuh. Laut enggak ada, kali enggak ada, bikin kapal. Dan itu bukan sehari dua hari. Bertahun-tahun kayak apa mentalnya. Ya, ini luar biasa. Maka kalau Allah berikan keutamaan yang besar kepada beliau, wajar. Ya. Kalau kita ini rendah sekali, wajar sekali. Kita enggak diuji apa-apa. Ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Nuh luar biasa. Ya. Kemudian ayat ini ditutup wa kana Allahu azizan hakima. Ini pakai kana ya. Kalau pakai inna maka wa inna Allaha azizun hakimun. Karena pakai kana maka bunyinya berbeda. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah sebagai isim kana, azizan hakiman sebagai khobar kana. Banyak riwayat yang dibawakan oleh beliau di tiga ayat ini, tapi kebanyakan dhaif. Wabil khusus yang hadis panjang, hadis Abu Dzar At-Tawil dalam masalah fi adadil anbiya alaihi salatu wassalam, jumlah para nabi. Ya, panjang sekali hadisnya. Di Ibnu Katsir ini dibawakan dialog antara nabi dengan Abu Dzar, ya. Jihad apa yang paling baik, puasa apa yang paling baik, sedekah apa yang paling baik, rikob apa yang paling baik ya Rasul, dan seterusnya panjang sekali. Tapi riwayat ini dhaif. Ya. Yeah. Di dalam sanadnya ada seorang bernama Ibrahim bin Hisham dan para ulama mengatakan dia ini dhaifun jiddan. Dhaif sekali, lemah sekali. Maka periwayatan dari orang ini Ibrahim bin Hisham tidak bisa diterima. Dan sesuai dengan ucapan Imam Syafi'i, tidak ada kitab yang sempurna di muka bumi ini kecuali Allahu ayyutimma illa kitabahu. Allah enggan, Allah tidak mau membikin sebuah kitab sempurna di muka bumi ini kecuali Al-Qur'an. Ibnu Katsir ini kan bukan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kita baca tadi, Ibnu Katsirnya yang bawahnya kan bukan Al-Qur'an. Maka Ibnu Katsir ini kitab yang dipuji oleh para ulama, tapi tetap saja tidak sempurna. Artinya ada hadis-hadis dhaif yang beliau bawakan di kitab beliau ini. Ya. Kemudian beliau membawakan faqad sa'alu Musa akbara min dzalik. Ini hiburan dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi diledek. Nabi sakit hati. Nabi diminta. Lamma sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayunzila alaihim kitaban minas sama. Orang-orang Yahudi minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi menurunkan satu kitab yang utuh dari langit. Tunggu di Madinah depan masjid begitu ya. Turun dari langit itu satu kitab utuh. Turun di depan Masjid Nabawi. Maunya mereka begitu ya. Tentu ini ledekan, cacian makian. Apa kata Allah? Faqad sa'alu Musa akbara min dzalik. Itu kecil ya Muhammad. Mereka dulu pernah minta kepada Nabi Musa lebih dahsyat dari itu. Lebih hebat dari itu. Apa? Lan nu'mina laka hatta narallaha ja'ratan. Kami mau beriman kepada engkau ya Musa asal kami melihat Allah terang-terangan di depan mata kami. Apa enggak dahsyat itu? Kalau enggak, kami enggak mau beriman. Ya. Yeah. Ini hiburan dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersedih berhadapan dengan kaumnya yang kurang ajar. Sunnah bagi kita semua ketika kita diuji, ketika kita menderita terutama dalam jalan dakwah ini, ingatlah pendahulu kita. Ingatlah para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama kita. Maka ujian yang menimpa kaum salaf hari ini enggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan ujian yang Allah timpakan kepada pendahulu kita. Dengan demikian kita akan bangkit lagi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang jumlah nabi juga dibahas. Ada ...313... ada 8.000, 4.000 Bani Israel, 4.000 di luar Bani Israel. Macam-macam. Yang paling sahih adalah 100.000 wa 24.000. Ya. 124.000. Ya. Yeah. Dalam bahasa Arabnya 100.000, 100.000. Dan 24.000, ya, mi'atu alfin 100.000, wa arba'atun dan 4, wa isrur dan 20, ya, alfan. Bahasa Indonesianya 124.000. Di dalam hadis Abu Dzar yang dhaif tadi, tentu di dalamnya banyak yang sahih. Kan isinya panjang, enggak mungkin seluruh isinya batil semua kan? Banyak yang hak. Ya. Di antaranya sedekah yang paling baik. Ini sesuai dengan hadis sahih yang lain, yaitu sedekah di saat rasa bakhil itu muncul. Kan kita sebagai manusia itu suka muncul rasa bakhil, sayang terhadap harta. Ingat anak, ingat istri, ingat mau beli ini, mau ganti motor, mau ganti mobil, mau renovasi rumah, ya. Lalu ada kesempatan untuk sedekah, seperti saudara-saudara kita sekarang tertimpa musibah, ya. Sementara kita berniat mau ganti mobil misalnya, renovasi rumah misalnya, di sini kan berat gitu. Nah, alangkah bahagianya kalau ada di antara kita ibu-ibu misalnya membatalkan, ya udah, rumah masih bisa ditempati, ya cukup bersih, ya biaya renovasi rumah mungkin 40 juta, 50 juta, ya, sumbangkan untuk saudara kita yang terkena musibah misalnya. Atau saudara terdekat kita yang sedang butuh bantuan. Nah, ini dermawan tingkat berapa? Dermawan tingkat kedua. Ya, masih ada yang tinggi lagi. Ya. Ini masuk bagian dari karam, ya. Jud, ya, jud karam, jud, kemudian isar. Yang paling tinggi adalah isar. Sudah sering kita bahas, ya. Artinya kita sendiri butuh, tapi kita mengalah. Bukan takaluf ini. Takaluf tidak seperti itu. Takaluf kita enggak sanggup dan memaksakan diri, itu takaluf. Enggak punya ilmu, memaksakan diri untuk berdakwah, ngajar. Enggak punya uang, memaksakan diri untuk berkurban, itu takaluf. Enggak punya uang, enggak punya biaya, memaksakan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan, itu takaluf. Kalau ithar bukan takaluf, orang uangnya ada. Uangnya ada, mobilnya ada, kan tidak takalluf, hanya ngalah, gitu. Ngalah dengan saudara kita. Ini bukan termasuk takalluf. Terakhir, beliau bawakan riwayat sahih dari Ibnu Mas'ud, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "La ahada aghyaru min Allah." Tidak ada seseorang, tidak ada makhluk yang lebih cemburu dari Allah. Di antara makhluk yang ada, para malaikat, jin, iblis, manusia, itu yang paling cemburu adalah Allah. Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah. Nabi pernah bertanya kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, jika engkau pulang, istrimu sedang bersama laki-laki lain," maksudnya berzina, "apa yang akan engkau lakukan?" Saat menjawab, "Akan aku bunuh dua-duanya." Nabi mengatakan, "Lihat betapa cemburunya saat ini. Aku Rasulullah lebih cemburu dari dia." Berarti dohirnya Nabi akan melakukan lebih dari itu, ya, seandainya itu terjadi. "Dan Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku." Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah. "Min ajri dzalika harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Oleh karena itu Allah mengharamkan seluruh perbuatan keji yang zahir dan yang batin. Yang nampak, yang tidak nampak. Diharamkan oleh Allah. Gara-gara? Gara-gara Allah sangat pencemburu. Allah tidak mau, Allah benci sekali manusia itu melakukan kemaksiatan. Maka Allah haramkan. Karena Allah sangat pencemburu. Wala ahada ahambu ilaihil madhu min Allah. Tidak ada yang lebih menyukai pujian melebihi Allah. Kan banyak dari kita ini suka dipuji. Para raja, bahkan Fir'aun suka dipuji. Makanya nyuruh manusia supaya menyembah dia, menyembah Fir'aun. "Aku Allah lebih cemburu dari siapapun, lebih suka pujian daripada siapapun, termasuk daripada Fir'aun." Fir'aun itu suka dipuji, Allah lebih suka lagi dipuji. Allah paling suka dipuji. Maka kita disuruh memuji-muji Allah. Lihat dari takbir sampai salam. Dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i sampai tahallul. Zikir pagi, zikir petang. Semuanya penuh dengan pujian-pujian kepada Allah. Kenapa? Karena Allah paling suka dipuji. Maka pujilah Allah kapanpun kita bisa memuji. Dengan lisan, lakukan. Dengan perbuatan, lakukan. Ketika kita ruku, ketika kita sujud, ketika kita membantu sesama yang sedang kesulitan, itu dalam rangka sedang memuji Allah. Karena taat kepada Allah berarti memuji Allah. Min ajri dzalika madaha nafsahu. Oleh karena itu Allah memuji-muji dirinya. Allah memuji-muji dirinya. Sementara manusia dibilang apa oleh Allah? Dzuluman, jahulan. Istilah kasarnya manusia dikata-katain kan. Manusia itu zalim, jahil. Ya, kufur, ingkar. Itu umumnya manusia. Yang terpuji, yang suci, yang berkuasa, yang berhak disembah satu-satunya, itu aku, kata Allah. Ya. Ah, maka jika Allah memuji seorang manusia, luar biasa. Kaidah umumnya Allah tidak memuji manusia, bahkan mencela kan? Qanal insanu dzaluman jahula. Umumnya manusia, hukum asal manusia itu zalim jahil. Maka kalau ada manusia tidak zalim, tidak jahil, taat kepada Allah, jarang-jarang itu. Jarang-jarang. Ya. Maka para nabi, para rasul cuma berapa tadi? 124 ribu. Padahal manusia ini kan miliaran triliunan. Yang pilihan cuma 124 ribu. Ya. Yang muslim dengan yang kafir, banyakan yang mana, Bu? Banyakan yang kafir. Yang muslim yang taat dengan yang tidak taat, banyakan yang mana? Yang faham dengan yang tidak faham, banyakan yang mana? Yang sholat di masjid dengan sholat di rumah, banyakan yang mana? Yang menutup aurat dengan yang mengumbar aurat, banyakan yang mana? Terus, akhirnya semakin sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Maka setiap 1000 manusia yang masuk neraka berapa kemarin? 999. Ya. Jadi manusia baik itu sedikit. Wala ahada ahabbu ilaihi al-udhru min Allah. Dan tidak ada seseorang yang lebih menyukai udhur. Udhur. Udhur itu alasan karena begini. Allah suka ya. Ya Allah, aku memang berzina, tapi aku begini-begini. Ah, Allah senang tu. Ya Allah, aku memang minum khamr, tapi karena begini-begini. Ah, Allah dengerin tu. Ya, maka walaupun minum khamr, walaupun berjudi, walaupun sujud di depan batu, sujud di depan pohon yang jelas itu haram, kufur, syirik, tapi punya udzur, punya alasan, Allah dengerin. Allah mau dengerin. Gitu. Min ajri dzalika ba'atsan nabiyina mubasysyirina wa mundzirin. Oleh karena itu Allah turunkan para nabi, para rasul untuk menjadikan uzur. Maka seandainya nanti Allah bertemu dengan seseorang yang seumur hidup belum pernah salat, seumur hidup belum pernah puasa, boro-boro kenal kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia enggak tahu sama sekali, seperti orang yang ada di kutub sana misalnya. Seumur hidup belum pernah dengar Islam itu apa, Muhammad itu siapa, Allah itu siapa, Al-Quran itu apa, dia belum pernah dengar. Lalu dia akan ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak menyembah aku, kenapa engkau tidak mentauhidkan aku, kenapa engkau tidak sholat, puasa dan seterusnya. Lalu dijawab, kami tidak kedatangan seorang rasul, seorang nabi, seorang da'i. Nah Allah dengar ya. Nah, disitulah makna firman Allah, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami utus seorang rasul, seorang juru dakwah. Oleh karena itu yang belum kedatangan dakwah tidak akan langsung dimasukkan ke neraka, tapi akan diuji lagi. Wa fi lafdin akhar min ajri dhalika arsala rusulahu wa anzala kutubahu. Oleh karena itu Allah utus para nabi, para rasul, Allah turunkan kitab. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Kalau Allah pada menguji yang seperti Ustaz katakan itu kan di akhirat, apakah seperti yang sekarang ini diuji ini? Allah memerintahkan masuklah kau ke api hari ini. Apa demikian, Ustaz? Masuklah kau ke api, coba kau masuk ke api. Tentu yang berbicara bilang ada saya mendengar hadis ini, Ustaz. Yang nyuruh masuk ke api siapa? Ya, Allah memerintahkan itu, Ustaz, untuk menguji si manusia akhir ini yang belum beriman ini, Pak Ustaz, karena tidak tahu yang seperti yang katakan terakhir itu, Pak Ustaz, ada tidak yang demikian, Pak Ustaz? Enggak ya, enggak. Ujiannya seperti apa Allah tidak terangkan. Yang jelas akan diuji. Ada contoh seseorang yang menyuruh anak cucunya untuk membakar mayat dirinya. Nah, itu kan diuji. Diujinya, kenapa engkau perintahkan anak cucumu untuk membakar dirimu? Dijawab, karena aku takut kepada engkau ya Allah, dosaku terlalu banyak. Lalu Allah mengampuni. Lalu dia masuk surga. Ini contoh. Contoh. Yang lain tentu beda lagi. Kenapa engkau tidak rukuk sujud? Kenapa seumur hidup engkau enggak pernah sholat? Oh, karena begini-begini. Nah, macam-macam. Yang penting dakwah memang belum sampai ke dia. Kalau dakwah sudah sampai, tentu tidak akan diterima. Apakah jual beli saham haram? Kalau jual beli, iya ya. Saham itu bukan jual beli. Saham itu naruh saham, ya. Misalnya ada perusahaan nih butuh modal, kebetulan kita punya uang, kita taruh di situ 100 juta, 200 juta, tentu jangan diambil-ambil. Karena buat diputarkan untuk kepentingan usaha perusahaan tersebut. Dengan perjanjian nanti di akhir tahun bagi hasil. Kalau ada hasilnya dapat bagian saham. Apa 5%, apa 10%, apa 15% dari keuntungan ya, bukan dari modal. Kalau dari modal ya riba. Kalau dari modal ya sudah ketahuan sekian-sekian. Modalnya 100 juta, 10% dari modal berarti 10 juta, tiap tahun dapat 10 juta atau tiap bulan, atau tiap bulan, ya tentu itu riba. Dari keuntungan. Nah maka kalau dijual beli gimana? Ya seperti judi ya. Beli saham jam 9 pagi, harganya 1000 perak, nah, jam setengah 10 naik menjadi 1100, nah, untung 100 perak, dijual. Padahal belinya sekian juta lembar, tidak ubahnya judi. Apakah lebih baik rujuk kepada mantan suami dalam masa idah? Atau nikah lagi dengan laki-laki lain. Kalau dalam masa idah yang masih berhak adalah suami. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suami-suami mereka itu lebih berhak dari siapapun. Walaupun sudah jatuh talak satu, talak dua, bukan talak tiga ya. Kalau talak tiga enggak bisa. Kecuali masa idah sudah habis. Kalau masa idah sudah habis, ya bebas. Mau nikah lagi dengan laki-laki lain, silakan. Mau nikah lagi dengan mantan suami, silakan. Kalau masa idah sudah habis. Kalau masa idah belum habis, mantan suami lebih berhak. Berhakkah suami memaksa istri bekerja? Tidak berhak, tidak boleh. Dan ini ketaatan yang tidak wajib. Kalau disuruh bikin kopi, kalau disuruh bikin teh, kalau disuruh mijitin, kalau disuruh ini itu, wajib. Tapi disuruh cari duit, tidak wajib. Kenapa? Karena istri, karena hak istri tidak boleh diambil oleh suami, hak istri kan? Untuk dinafkahi, untuk tidak cari uang, itu hak istri. Maka ketika hak itu diambil oleh suami, artinya suami memaksa istri cari nafkah, tentu tidak boleh, tidak harus ditaati. Ya boleh-boleh saja, asal kerjaan halal. Tapi tidak wajib. Adapun sebaliknya, wajib. Istrinya pengin sekali kerja. Kalau kerja gajinya besar, karena dia memang ahli di bidang itu, taruhlah ratusan juta. Kata suami, jangan kerja, biar aku yang kerja. Lumayan gajiku 4 juta tiap bulan. Nah, kita hidup dengan 4 juta, insya Allah mampu. Maka si istri wajib tidak kerja, haram bekerja. Walaupun kalau kerja ratusan juta gajinya, misalnya. Yeah. Taat kepada suami wajib. Karena ini kan ma'ruf. Yeah. Nah, kalau yang tadi gak berhak. Suami melarang, mewajibkan istrinya kerja. Nah, kecuali keadaan lain, suami cacat, suami di pihak, suami apa ya, lumpuh, misalnya ini lain lagi. Yang kita bahas tadi adalah keadaan normalnya ya. Di tengah-tengah mandi junub, kencing atau kentut, bagaimana? Ya diulang lagi kan enggak masalah ya. Diulang lagi enggak masalah. Artinya mengguyur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Habis itu tidak usah wudu lagi. Bagaimana dengan kaidah yang mengatakan jika ada perintah lakukan semampumu, jika ada larangan harus dijauhi sejauh-jauhnya? Hubungannya dengan kaidah tadi? Enggak ada hubungannya. Artinya berdiri sendiri-sendiri, ya. Yeah. Bahwa salat, bahwa tidak salat itu justru ini malah justru ini menunjukkan kebenaran kaidah tadi ya, bahwa tidak salat dosanya lebih besar daripada berzina, berjudi, membunuh. Oleh karena itu, walaupun bisanya cuman sambil berbaring, tetap salat gitu. Semampumu lakukan perintah semampu. Jangan takalluq. Gak bisa berdiri, dia paksakan sholat sambil berdiri, minta bantuan anak istrinya untuk memegangi, baik apa tidak? Nah, tidak baik, karena sholat itu perintah, lakukan semampu kalian. Gitu. Nah, beda dengan berzina, minum khamar, berjudi, jauhi sejauh-jauhnya. Gitu. Kenapa? Karena tidak sholat itu dosanya jauh lebih besar daripada berzina, minum khamar, berjudi, dan seterusnya. Oleh karena itu, walaupun bisanya cuman mengedipkan mata, tetap wajib sholat, masih wajib sholat. Kenapa? Karena sholat jauh lebih besar. Tidak sholat jauh lebih besar dosanya daripada berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, dan seterusnya. Paham ya? Jika diberi sakit tidak kunjung sembuh, bagaimana cara kita sabar? Mudah. Apa? Tidak berbuat dosa gara-gara sakit itu. Itu namanya sabar. Habsun nafsi ala ta'atillah. Selalu taat kepada Allah, tidak berbuat dosa, itu sabar. Ya? Yeah. aduh sakit. Ini masih sabar? Masih. Maka belum dosa. Sakit sekali sebelah sini, sakit. Nah. Masih sabar? Masih. Ya. Yeah. Saya salah apa ya, kok dikasih sakit kayak gini? Perasaan sholat, puasa, ya, makan riba juga enggak. Kenapa saya diberi sakit seperti ini? Ya. Sudah masih sabar apa udah enggak sabar itu? Sudah tidak sabar, itu dosa. Ya. Ya lihat para nabi, para rasul dibikin sakit, diberi cobaan, apa karena kesalahan mereka? Tidak. Ucapan seperti tadi menunjukkan dia sudah tidak sabar. Karena ingin masuk ikut campur tangan dengan kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Siapa yang akan dibikin sakit, siapa yang akan dibikin sehat, terserah Allah. Bagaimana terhadap anak yang sudah balik tapi masih belum mau sholat, belum mau puasa. Terus, jangan putus asa ya. Terus, selagi dia masih hidup, selagi kita masih hidup, terus berbagai macam cara. Jangan berhenti, jangan putus asa. Diajak, diingatkan, ditelepon kalau di tempat jauh, sudah sholat nak, jangan lupa sholat nak, terus. Ya. Yeah. Banyak kejadian seperti itu ketika orang tuanya meninggal, dia tidak melupakan sholat. Ya. Artinya usaha kita sebagai orang tua, kita belum lihat ketika kita masih hidup. Tapi kita terus ingatkan, di mana-mana dia jauh kita telepon, jangan lupa sholatnya, jangan lalaikan sholat. Sampai kita mati masih belum sholat misalnya. Begitu kita mati, banyak yang menyesal, lalu terngiang-ngiang, lalu tidak meninggalkan sholat. Banyak contoh seperti itu. Oleh karena itu jangan putus asa. Ya. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ya. Yang penting masih hidup. Terus. Ada yang mengatakan kejadian Isra Mi'raj tidak masuk akal karena Rasulullah naik turun ke Sidratul Muntaha untuk bernego dengan Allah. Pertama, yang cerita seperti ini siapa? Kalau yang cerita Nabi sendiri, riwayatnya sahih dan itu ada di Bukhari, bagaimana kita mau katakan berarti kita menuduh Nabi berdosa? Ya. Yeah. Kecuali riwayat itu dhaif. Ini riwayat sahih Bukhari. Kita enggak tahu apa-apa tentang ilmu hadis, sementara Imam Bukhari sudah mengatakan ini sahih. Ya. Yeah. Jangan sombong. Tundukkan akal kita, tundukkan nurani kita. Ini sabda Nabi, ini disahihkan oleh Amirul Mukminin fil hadis. Tidak ada ulama ahlul hadis yang mengkritik beliau, yang menjelekkan beliau, yang tidak menerima ilmu beliau. Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail. Beliau mensahihkan. Gimana kita ragu? Dan keadaan memang begitu. Ketika beliau mendapatkan perintah 50 rakaat, kemudian jadi 40, kemudian 30, 20, akhirnya 5. Ya. Yeah. Dan itu bagian dari kehendak Allah. Allah mengatur seperti itu. Dan itu atas usul Nabi Isa. Sebetulnya ini syubhat Rafidah. Untuk menolak hadis-hadis riwayat Imam Bukhari. Bahwa banyak hadis-hadis riwayat Imam Bukhari yang dhaif katanya. Ya. Termasuk mengingkari munculnya Imam Mahdi sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi tidak punya anak laki-laki. Kan sudah jelas dari Fatimah, dari Hasan bukan dari Husain. Bahwa Hasan bin Ali betul, tapi jangan lupa bahwa Hasan ini ibunya adalah Fatimah. Sedangkan Fatimah adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara keturunan iya, secara nasab memang enggak. Nasabnya ke Hasan, Hasan ke Ali, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Adapun termasuk keturunan Nabi, iya.